saja kita harus dilahami karena kehendaknya itu yang terjadi. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di sana. Saudara-saudara, maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Tiada pesta yang tak usai, cukup sampai di sini. Coba bareng bersama Jumpa Lama, barangkali ada kekilapan kata, mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih, selamat malam.